Apakah cadar termasuk budaya Arab atau hanya sebatas fashion? Allahul musta'an. Dahulu sebelum turun ayat hijab, mereka tidak berjilbab. Mereka tidak memakai cadar. Dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, surat Ahzab, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, ya ayyuhan nabi, hai nabi, kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin, katakan kepada istri-istrimu, anak-anakmu, perempuan dan istri-istri kaum mukminin, yudnina alaihinna min jalabibihin, hendaknya mereka mengulurkan jilbab-jilbabnya ke tubuh mereka. Dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain, demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal dan tidak gampang diganggu. Nampak, oh ini wanita yang beragama, menghindari daripada buaya darat, lelaki-lelaki hidung belang yang merebak di muka bumi, terlebih lagi pada zaman sekarang. Cadar solusi. Fala yu'dzain, agar mereka tidak diganggu kaum wanita tersebut. Wa kana Allahu ghafurar rahima, Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun lagi maha penyayang. Di dalam Sahihul Bukhari, Aisyah mengatakan ketika sampai pada ayat ini, Al-Ahzab tersebut, yadribna bihumurihinna ala juyubihin, hendaknya mereka menjulurkan kain kudung hingga dada-dadanya, fasyaqaqnaha fakhtamar nabiha, kata Aisyah. Mereka langsung mengambil kain-kain dan merobek ujungnya. Dan mereka berkhimar dengan kain tersebut. Turun ayat hijab, mereka ambil seadanya kain, mereka robek yang penting bisa untuk menutupi auratnya. Menjadikan itu khimar. Menutupi tubuh mereka. Artinya khimar ini menutup wajah-wajahnya, yaitu cadar. Bahkan Ummu Salamah mengatakan ketika turunnya ayat tersebut, kharaja nisa'ul ansar, wanita-wanita ansar ini keluar. Ka'anna ala ru'usihinnal ghurban, seolah-olah pada kepala mereka terdapat burung-burung gagak. Minal akyisah, karena warna-warna hitam kain mereka. Sampai diibaratkan oleh Ummu Salamah seperti gagak, karena menggunakan kain-kain hitam mereka pakai menutup wajahnya. Bahkan terjemahan Al-Quran, Departemen Agama Republik Indonesia, ketika sampai pada surat Al-Ahzab tersebut, menjulurkan jilbab-jilbab ke tubuhnya. Mereka menyebutkan catatan kaki pada kata jilbab. Ini terjemahan Kementerian Agama RI. Disebutkan di not tersebut, jilbab adalah sejenis baju kurung menutup kepala, muka, dan dada. Berarti apa ini nyadar? Masa Departemen Agama RI mengajarkan radikalisme? Yang banyak dikaitkan dengan permasalahan jadar. Dan sekali lagi, ikhwani wa akhwati rahimakumullah, jadar bukan budaya Arab. Bukan sebatas fashion, ibadah. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, abadikan di dalam Al-Quran dan dipraktekkan oleh kaum mukminat dari kalangan para sahabiat dan istri-istri kaum mukminin. Kalau mereka melarang jadar karena itu merupakan budaya Arab, jangan dibawa-bawa ke Indonesia. Seharusnya mereka juga melarang jeans ketat. Coba dilarang Valentine. Gak boleh penjualan rok mini. Ini bukan budaya Indonesia kok. Sekali lagi, jadar merupakan ibadah. Perintah Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Dan perintah Nabinya. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.